memilikimu adalah pilihanku. Dalam apapun kau ada di dalamku, dan engkau lah Yesus yang ku hidupi. Kekekalan, oh yeah, yeah. Dalam apapun kau ada di dalamku, dan engkau lah Yesus yang ku hidupi. Selalu besertaku, tak pernah ku bimbang, tak pernah ku ragu, sebab kau bersama aku sampai kekekalan. Kekekalan.